kesempatan hidup ini. Isi waktumu dengan kebajikan. Bukan tak mungkin esok atau lusa kita semua dipanggil kembali. Maka bersujudlah mumpung ada waktu. Mari kumpulkanlah sebanyaknya bekal untuk kembali menghadapnya. Kelak di sana tak ada pembela, karena tubuh kita akan bercerita. Buku kehidupan menyimpan jawaban. Tuhan punya perhitungan langkahmu. Tiada yang mampu sembunyikan dosa. Tuhan punya dua tempat abadi, hitam dan putih, rembulan mentari. Tiada kata terlambat untuk kita bertobat sebelum denyut nadi terhenti. Kumpulkanlah sebanyaknya bekal untuk kembali menghadapnya. Kelak di sana tak ada pembela, karena tubuh kita akan bercerita. Buku kehidupan menyimpan jawaban. Tuhan punya perhitungan langkahmu. Tiada yang mampu sembunyikan dosa. Tuhan punya dua tempat abadi, hitam dan putih, rembulan mentari. Tiada kata terlambat untuk kita bertobat sebelum denyut nadi terhenti. Tuhan punya perhitungan langkahmu. Tiada yang mampu sembunyikan dosa. Tuhan punya dua tempat abadi, hitam dan putih, rembulan mentari. Tiada kata terlambat untuk kita bertobat sebelum denyut nadi terhenti. Tiada kata terlambat untuk kita bertobat sebelum denyut nadi terhenti. Du du du du du du du du du.